dari rantau bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Kawan dulu yang sama berjuang, oh Malaysia. Kekasih hati pun telah pula hilang, tiada pesan. Aduhai nasib, apakah daya? Cita hampa, jiwaku merana. Mana dinda? Kisahku semalam di Malaysia, diri rasa sunyi. Aduhai nasib, apakah daya? Aku hanya seorang pengembara yang